sana. Ini bukan usulan, tapi pemberitahuan. Kami ini butuh makan, kami ini butuh minum, kami ini butuh kerja, butuh duit, tapi tak ada biaya. Bapak, bapak, tolonglah kami semua. Harga celana merosot, harga susunya menonjol, harga kacang pun terjepit. Para penguasa, kami ini semua hanyalah rakyat biasa. Ini bukan usulan, tapi pemberitahuan. Kami ini butuh makan, kami ini butuh minum, kami ini